Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang begitu cerah ini, kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari demi hari kita mengkaji Al-Quran ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan hari demi hari kajian kita semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran dan membuat kita semakin bersemangat untuk menjadi hamba untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik sebagaimana yang beliau harapkan. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 61 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda iz tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun yang ada di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata atau di dalam kitab Lauh Mahfuz. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berpanjang lebar menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya, tentang rezeki yang diberikannya kepada kita, tentang gambaran orang-orang yang selalu ingkar walaupun tahu Allah itu adalah Sang Maha Penguasa, maka di dalam keterangan ayat 61 ini Allah kembali mempertegas tentang dirinya dan apa dan kekuasaan yang dimilikinya, yaitu bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan manusia dan tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan ataupun membaca Al-Quran ataupun apa yang kamu lakukan, kata Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang kamu lakukan. Ini merupakan penegasan dari Allah tentang keberadaan dirinya, sekaligus mengingatkan kepada kita semua, terutama sekali umat Islam, bahwa segala tingkah laku, ucapan, bahkan pikiran dan apapun yang terbetik di hati kita, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'ir raqiba, bahwa Allah tidak hanya tahu, tetapi Allah mengawasi setiap apapun yang kamu lakukan. Bahkan ketika orang-orang kafir yang selama ini menganggap Allah itu tidak mengetahui, Allah jelaskan di dalam keterangan ayat lain dengan mengatakan, falanunabbi'anna allazina kafaru bima 'amilu yawmal qiyamah walanuziqannahum min 'adzabin ghaliz. Kami akan beritakan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang kami perintahkan, bima amilu, segala perbuatan mereka nanti pada hari kiamat. Sungguh sangat mengenaskan sekali, di mana pada hari itu kita berada dalam ketakutan. Ternyata yang dihadapkan kepada kita adalah bukti-bukti daripada kesalahan kita, bukan sesuatu yang menyenangkan kita. Bahkan yang lebih parah lagi adalah, tidak hanya ketika Allah mengatakan syuhuda, Allah maha menyaksikan atas apa yang kamu perbuat, tetapi bahkan lebih daripada itu, Allah menegaskan kembali, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, bahwa juga ikut-ikutan nanti kulit kita, pendengaran kita, mata kita akan menjadi saksi atas segala tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maukah kita disaksikan untuk ketidakbaikan? Kalau memang ingin, maka teruslah lakukan kejahatan, tapi kalau tidak, tetap ada kesempatan untuk memperbaiki hidup kita dan juga pandangan Allah bagi kita untuk menjadi hamba yang terbaik. Bersama kita di studio sudah ada Dr. Zainal Arifin, Dr. Adiansa, dan juga Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Subhanallah, semakin menarik ya kita mengkaji surah Yunus ini, betapa apa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala ini benar-benar menyentuh kesadaran kita yang paling dalam dalam kehidupan ini, dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya dengan kata lain mengetahui apa motivasi kita ketika melakukan sesuatu pekerjaan, apa niat kita. Walaupun mungkin itu kemudian kita kelabui manusia, niat kita jahat, tetapi kita kelabui mereka dengan seakan-akan kita berbuat baik kepadanya. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, kejadian apapun yang terjadi, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya Dia Maha mengetahui gerakan semut yang hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Artinya gerakan semut yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itulah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti dengan setia kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, satu hal yang perlu kita perbaiki saat sekarang ini adalah niat kita. Marilah kita perbaiki niat kita di dalam menjalankan kehidupan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlaskan perbuatan kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan dalam menjaga ketaatan kita secara konsisten terhadapnya. Karena ternyata apa yang Allah ketahui, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya. Artinya ketika kita berada di kantor, kita tersembunyi di dalam ruangan kita, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Bahkan mungkin sekretaris pribadi kita pun tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui hal itu. Syekh Mutawalli Sya'rawi sering sekali memberikan kita ilustrasi-ilustrasi yang begitu menyentuh. Di antara yang saya ingat, beliau mengatakan bahwa ketika orang duduk berdampingan, bahkan kadang-kadang bahunya saling bersentuhan, ternyata orang itu tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh saudaranya atau kawannya atau teman yang berada di sampingnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terpikir, apa yang terlintas di dalam benak mereka. Dan begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala meliputi pengetahuannya akan yang telah terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang sedang terjadi. Sedangkan pengetahuan kita tentu sangat lemah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, ketika engkau berbuat karena manusia, pasti engkau akan letih. Tetapi ketika engkau berbuat karena Allah, maka engkau tidak akan pernah jemu untuk menyebut dan menyembahnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya. Kajian ayat ini adalah menekankan bahwasanya segala sesuatu apa yang kita kerjakan tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khususnya adalah ketika kita itu berbuat baik, apalagi kita belajar dan mengkaji dalam majlis-majlis ta'lim tentang apa yang difirmankan Allah, tentang apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Itu bukan saja pengawasan atau kesaksian itu yang dibahasakan syuhud di sini dalam kajian kita dalam surat Yunus ini, bukan saja Allah, tapi para malaikat dan seluruhnya akan menyaksikan apa yang kita perbuat itu. Jadi kalau sudah Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, itu adalah majlis tersebut adalah majlis yang sangat mulia. Sebagaimana yang difirmankan Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi sini termasuk Allah mensyuhudkan atau mengawasi dan menjadi saksi Allah dan malaikatnya. Maka kalau sudah seperti itu, tiada ada tempat yang paling indah ketika Allah bersama kita dan para malaikat, yang selalu malaikat ini tugasnya untuk memohonkan ampun seorang hamba yang lagi bertafakur, berduduk dalam sejenak dalam mendengarkan firman demi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Zainal Arifin. Iya. Ayat 61 dari surat Yunus ini ada tertulis wa matatlu minhu min Qur'anin, dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ini menjadi menarik karena ada ilmu yang disebut dengan asbabun nuzul. Apakah suatu ayat itu turun karena ada sebuah peristiwa? Jadi Allah akan menurunkan ayat karena ada peristiwa, satu peristiwa, baik pertanyaan ataupun memang terjadi suatu peristiwa sehingga Al-Quran itu turun. Ada yang berpendapat demikian, maka disebut dengan asbabun nuzul. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Al-Quran itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam ada. Jadi jauh sebelum keberadaan Nabi Muhammad berada di Mekah dan di Madinah, jauh sebelum Adam alaihissalam dilahirkan, Al-Quran sudah ada. Illa fi kitabim mubin, semuanya telah nyata di Lauhil Mahfuz. Ayat ini lebih jelas dijabarkan Allah dalam ayat yang lain, bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Tapi dia Al-Quran yang telah ada jauh-jauh hari sebelum Adam, sebelum Nabi Muhammad, dan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ini artinya apa? Bahwa peristiwa yang ada itu bukanlah menyebabkan Al-Quran turun, tidak. Tetapi itu skenario yang telah dibuat oleh Allah untuk lebih membuat kesan, lebih terkesan, lebih terpengaruh, lebih merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pada waktu Nabi Muhammad hidup, ataupun bagi orang-orang yang membacanya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dengan demikian, jangan berpikir bahwa Al-Quran pasti memiliki asbabun nuzul. Itu salah, karena banyak ayat Al-Quran tidak memiliki asbabun nuzul. Dan bukan pula jangan pula berpikir bahwa asbabun nuzul turun karena ada peristiwa. Al-Quran turun karena ada peristiwa, itu juga salah, karena Al-Quran telah ada dan telah terekam jauh sebelum Adam dan Nabi Muhammad diciptakan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sedikit untuk mendekatkan pemahaman kita. Coba bayangkan sebentar kalau kita berada di mall dan di situ tertulis di sini terpasang kamera CCTV. Artinya setiap gerakan yang ada di dalam mall itu terpantau oleh gerakan kamera. Apakah di antara kita ada yang berani untuk mengambil barang walaupun berusaha untuk disembunyikan bagaimanapun caranya? Ini namanya dia cari masalah. Apakah di antara kita ada yang berani ugal-ugalan di dalam mall itu? Karena semua gerakan kita akan tertangkap oleh kamera yang sudah terpasang. Kalau memang kita berani mengambil barang, maka siaplah untuk menanggung resikonya. Kalau pemahaman seperti ini kita pahami, sebagaimana keterangan ayat ini, bahwa Allah memantau segala perbuatan kita, insyaallah tidak ada tindak dan perilaku kita yang menyalahi apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu merasa Allah dekat dengan kita dan kita selalu merasa bahwa dengan kasih sayangnya kita harus membalas budi Allah dengan cara berbuat baik dan terbaik bagi kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.